kan ora krasa dat kelingan sun urip niburi sapa. Duwe wong tua ora kena kanggo aleman, ora kena kanggo kadiran. Wong ora duwe tapi ora kaya nasibe pula. Kaya ngapa nyandang kaya batur, klambi siji teles ning awak karing ning awak. Rindelengaken batur si nganggo klambi bagus, nganggo kalung, nganggo anti, ari pula boro-boro. Kayang gentes maning pikiran sambati awlasasi. Nganggo anting bae sampe kaya ngenes pisan, kaya isina. Arep njaluk ning wong tua, wis weru mak bapak, pegaweane ngoyos maju. Banyu mataku macakan. Sebenarnya lagi dua pikiran apa sih, no? Hah? Mimi sih, Mimi beli bisa nyandangi ning anak mi, pula isin karo tangga batur mi, pula li rumpamane wong lanang. Orang nganggo anting klambi siji teles ning awak karining awak. Mimi apa berisin tapi sayang anaknya Mimi ora susah diler-ler no, ora susah dinggo obrolan. Memang Mimi wis ngeweruhi, Mimi kayang gerentes ning hati, sekelangkung pengen nyandangi anak sing bagus. Sekelangkung Mimi pengen nyekolakaken anak sing pinter. Tapi Iin wis ngerti lan wis weruhi. Aduh eman anake Mimi, senajan Mimi gak sekelangkung pengen gawe seneng, pengen gawe pinter ning anak ning keturunan. Tapi weruana bayi Mimi ki kanggo dahar sadinane ketumpu bayi. Iin kulang jamak ya no. Kudu nerima berua mama nira ora bisa mekaya. Mama ira penganggur no. Jungkel jumpalik kader mimi tenaga wadon. Bisa nemung tekaning buruh tandur, buruh koyos. Kerjane sedina di daharemu, seisuk beli cukup bayi. Mulane gano, mimi karibis mungkinin. Sering-sering banyu mata tumi baura kerasa. Ya kebangetan temen mimiku malingane melarang. Malingane ora duwe gaya mimiku kegila-gila temen karibis mungkinin. Mimiku wis liwet durung si mi. Ula tas ni sawah mi. Seluruh kraja mi. Kanggo adol ni wong tukang bebekan. Ulae kempong mi. Iya, tahan ya no. Sebab mimi keder. Diliwet esuk sore elangka. Diliwet sore esuk elangka. Dadi sepisan baik mame ya nok ya luhur baya. Ya, mulane mi pengen rumah mi. Minum bayar mi. Minum ya. Minum maning minum mi. Weteng wegah kenang banyu bayar mi. Jamak mulane senok besuk. Aja dituruni mimi melarat ya no. Moga-moga senok besuk dari abang sing mulia. Jadi hapan dan beringin bisa ngayomi wong sejagat. Bisa tinulungan karo wong butuh. Bisa nalangi wong sengsara. Melarate miskin ora duene cukup digendong indit ning mimi bae sayang. Mama si punti mi. Cuma aja takon-takon mama. Mama ira wong larang sing males. Wong larang sing laka tanggung jawab ya apa-apa. Ngaku dadi lanang. Cuman raine melulu lanang. Ati banci. Pengecut baka mama ira. Bekaya selalu. Selawasi murid langkah kejutan apa-apa ya batik. Gula tanah coba boka tanah ning tangga-tangga. Pokon balik dingin. Ya mi, mama itu gulati mi. Ya saya tongkrong ning warung kaya wong dua duit. Lamune ngantongi duit. Tongkrong ning warung. Wong lanang selang kotak ya apa-apa. Mi, mi. Apa? Mama mi lagi duduk ning selip mi. Kan jentul bae mi. Serawatan be gigi rebleduk mono. Nganang apa kaya kon. Kau kon balik bareng. Jare mimi kau kon balik sedela. Diundang mimi. Kini juga. Ma. Ma. Diundani mimi ma. Terima kasih. Kabutan sumerep mak. Ika gawan nih kak. Dawoli sepuntel nih kak. Tak lembut. Gawan, gawan. Ayo. Kang Lundu, Kang Lundu. Cukup nih ngapa sampean mekaya mengkonon baikku kak. Ya Allah Gusti Pangeran, tulis sampean ku dilalel ku udah dilanang wong bodoh kayak konon ku. Eh Kang, Kang, Kang. Non, sampai pen miang sing masih subuh ku balik koli sebuntel ku dedak lembut ku kitar dimpani dedak lembut ku bebek tayam sentok beku sampean beli bisa usaha sejene di dari kita ku wong udah bisa mekayok wajar dua anak maning konon kah di aduh sesak banyak temen kita ya dua laki ampun arin deleng laki nih batu loyong mangkat ning kota setengah ulan balik gembol gawa duit sakandek terigu loyong luar Jawa rong ulan balik gembol gawa duit sakarung ninggang laki kita ya kejahatan sampean merusak ya kang ampun bodoh yang lo temen kang lunduk ini nonton mama lagi jumbangin ning Mimi Ika mana diayak dedak lembute toli dipepes ditaruhi uyas titik singana mecine untuk sedep kaya-kaya merana dipepes dedak lembutku mak kanggo isi weteng kau nentambah ngeli merana bagian bok dirama wis biasa punya beli heran maning kang aja ngomong beli heran kita terus terang wis melek kang wis ngerasa bosen rasa banget warga sengsara baik harus sampean ikan kula rasa kesirian kang delengaken tangga wetan birat mina delengen kang nembe pirang wulan pirang tahun uma-uma wis duwe gubuk teguk wis duwe tanah senajan beli amba deleng maning tangga kidul tahun kim gawe uma tahun maning munggak kaji bahaya iki seru wat bahaya iki lamun to selalu mikirakan tangga sing munggah haji lamun to mikirakan tangga sing pada tuku sawah lah cilaka iku seruat eh sing disebut cilaka pak pada pada kan pada bae wong ora duwe kula pada bae wong ora duwe asale tepung pada melarate tapi kula boro-boro maning tuku sawah boro-boro maning gawe gubuk sing bagus tuku motor ember plastik gak beli dua-dua acan amben bodol beli dua-dua acan masa kudu makinan desa lawas yang ngurit kan asik tadi beli nganggu kurang iku milik nasib lan trope masa kudu kita pada buat aduh aja gawe pusing ning laki ku seruat Tuhan lebih bisa ngeroba nasib be wong kecuali wongnya dewek sing ngarep ngeroba nasib be dewek cilaka lamun kita kang dadi laki cepet emosi tukar iku arane ambisi harta terus terang bae kan kulang rasa kesirian kulang rasa kesiben pada-pada menusane pada-pada ora duwene malahan sedemen pirang tahun uma-uma kula siwis puluhan tahun sampai wis duwe anak perawan beti kenangan bakari tangga baturis pada seneng uripe kula ku boro-boro umakara mangan sadinane kengilan jadi bakal ngelan nempuhakan karo kang dadi laki mesti dume pertanggungan jawabiku ananing laki mesti macam rono ibu dari buat dari wong manusia ukurane kubipan. Nawakan matopek lan milik. Kalau maning topek milik, maning-maning milik topek. Wong lanang wis idi. Langka maning pasange maya. Dadi mong talaki lunduk. Ya sebodoh. Bukan bisa rasa kengelan duwe laki lunduk melarat baik. Sengsara baik. Miskin baik ora duwe amben-amben acan. Layu mang sebodoh. Sampean wong lanang gak makaya kulamban digelem spekulasi. Lamban. Wah. Spekulasi arane ora melas iku karo Kang Dadi laki melas atuh seruat kang keturunan aja diuruki kokon spekulasi lah aja kita ukur karo kemampuan bae sebab aja mbok ndadekaken emosi sing akhire sugih beli petataran rumah tanggane aja iku seruat bagian tak kita priwen kanggo nempuh kira-kira pada karo batu aja karo tukar kita rundingane ya sekalipun mokonan kan kang kudu ana dalane diwajibaken istiar sampean ngomong bae kaya kinoong kaya dukun ora payu kerjane beli usahane ora gawene turu awan mangan pengen segar rokok pengene putih lamun ana dingin ini pengerane suka-suka ngateri beras kan tanpa istiar tadi kang dimaksud aja males ya wis dah kita kuesuk-kuesuk sampe dilawari nongkrong ning selip ya maksud maklum luru penghasilan kita ukur bahwa kemampuan itu semono konon seumpama ana mobil teka ngangkut karung isi beras isi gabah mel kita lumayan hasilnya kiwet semron semono konon beli ah konon di selangka manis sing jobron namung pun baemu wet kiwet sekin si terus terang baik kang lunduk yen sampean mung tekaning kono kula wong wadon arep nglancangi sampean nglancangi arep adol warisan warisan apa sing arep itu dadi anake wong ora duwe seruat anake wong kere lancang kang kang ngrunduk masa Allah uangku ya tekaning nutup temen ya tekaning mikirin nasib baik segala-gala bergening pangeran segala-gala bergening nasib pangeran murah kelawan asih apa sing dijaluk nih umatnya asal temen tinemenan pasti tinurutan tapi kudu kelawan istiar mau ke priben sih sekin mengkenen baik kini sampean kan wis mung tekaning semono kula sekinar nekat bar pelalu jareng basane riben bae mati klakoni bukan yen ya wis dadi karuane seruat wis duweni ati tega ati tekad mbok arep utang bang luar utang-utang ning wong sugi kuna sebodo yen seruat meruanan duwe laki iki wong bodoh duwe laki iki wong bodoh ora bisa ngadepi persoalan apa-apa kuna mang sebodo lawan urusan ira sebodo onon wis kita ngomong sampean setuju ya kunang rasa kita emang bodoh ya setuju ras setuju aturan bae ning seruat mengkonon dulu izin anak kan kular ninggalakan umah gelise telung dina lawase bokat sampai limang dina atau enam dina kula permisi. Arep luru adem-adem, mati mamu udah diulam udah dikodok. Sing penting belenak kita urip nindunya udah di wong melarat. Belenak kita urip udah di wong kere. Isin kita dua anak perawan gede orang bisa nyandang-nyandangi acan. Mana mene moyoki anak sabar rintih jaluk tebanting-anting baik kita wong tua beli bisa nukokakan. Ed gua kira bunga pundi si Mi. Mimi badai kisah pundi Mi. Mulai milut ya Mi. Ya Mak. Aja. Ah mong. Yang parah waktu itu. Arep melu-melu mati urip bareng karo wong tua. Arep meneng ning omah ya meneng ang omah. Arep melu ya yu. Bocah jadi gawa-gawa wat. Ah ampun suruh aku dimulas temenin bocah. Aja bocah mak. Gawa. Bagian ma melu karo mimi ma. Iya ma. Aja melu endam berkira dewek baik. Ah. Mong. Terus aja. Aja. Lemilet mong aja. Maksa ma. Ah. Ma. Aja. Nah jadi sabeti bakal di rumah. Tapi di tega sebenarnya. Serang baik. Kita masih biar pembeli. Aja menang ning omah. Endah mbok kira mau wong tua bangka. Wis endah, ayo. Aja dipikirin mbok kira mah. Ayo mancing. Mancing. Mati marak dadi ular pandadi kadal wis masa bodoh angkono bae buktine kang lundu langka papane wong lanang sing lakat tanggung jawab ya papa. Sebagian kudu mati kenang setan ya bagian. Kudu mati kenang satuan ya bagian wis. Tinggeling bae wis. Merinding temen kene jaga. Ya bibitan gede-gede temen penjalin kok si salah. Rentis-rentis. Suarane satuan macem-macem. Kang Lundu. Nek iin doa kena mimiran no. Jare dewek mami miki saking emane ning anak. Saking emane ning keturunan. Sampai dilawan iki nanjak gunung temurun jurang. Tulining di bawah benar si gua lawa ku nawut di betine ya wiwitan gede-gede temen aduh lutung kembali anak lutung nekat mati ya wis dia apa-apa percuma daripada urip melarat bae selalu senyum tangga kiwi tengen wis pada gawe gedung wis pada tuku mobil dua motor hari kita kanggo mangan bae ketumbu bae punten. Gerangsang singkaduan punten. Suara ini ngapa gerangsang-gerangsang. Punten. Kayak buat temen jitang. Nangka wong nangka wing kala jengking kok sisa gede-gede jengkok. Silawaku Riwen ning kene ta singaran gua silawaku. Wah iya bakas singaran gua silawak ning kene sing sokor wong-wong pada pengen mulia sing pada pengen sugiku ning kene arane gua silawak kene. Syukur yen ugane mokonon berarti kula beli kesasar. Sirabutan di sirake, mak. Kula. Siapa siraku? Sing Remayu, Pak Kunci. Sing Remayu. Remayu nengen di kampung apa? Remayu nengku. Kampungnya kampung. Karangsari. Karangsari. Iya. Siapa rane siraku? Kula Seruwet. Seruwet. Seruwet. Masih dua laki beli. Dua laki, Kang Lundu. Lundu. Dua anak wadon Iin Tarmini. Anak wadon Iin Tarmini. Wis 16 tahun umur Pak Kunci. Wadon kamene dewek bakono kiraku. Anu Pak Kunci terus terang mawon kula arep ngomong. Kulaku pada dine udan-udan dilawani pepayungan pak. Jeblok-jeblok kegamparan gunung dhuwur tek tanjak kicurang cerutak tenjog. Sikil mepuk kekecos ningri lamaran. Rambut dawa kegubeding suket lawatan. Sejapisan wasu diri mambanti. Terus dibentol buaniku. Pelahuri perasa isin wirang nang bebaturan Pak Kunci. Sing umure seadi-adiku lawis pada dua mobil. Wis pada dua sawah lega. Wis pada dua umah gedong. Mangka kula sing wis puluhan tahun mau makaro Kang Lundu ambin gak beli dua-dua acan. Paso lemah gak beli dua-dua acan Pak Kunci. Maka nak pulang raik baik jaluk pakaian bagus jaluk sendal bagus jaluk tas anyar. Pula sing mantek ngerentes dan jaluk ke anak Pak Kunci. Iya, ayang penuh terus gue. Mulane gapak kula kutulung ampuning bapak. Kula si mati arep dadi ular dadi gadang. Asal ketutukan hidungnya. Terus terang bae Bapak Kunci. Kula si mati arep dadi ular dadi kadal jaring basah. asal ketutugan kesenengan kula keturutan ning dunya Pak Kunci. Wis tega wis rela sirani ngawak kira. Tiga pisan, rela pisan. Baka sira wis tega wis rela. Ya ning kene makaturkan ninggang kawung adolora. Ning kene ne anak asal ngerti syarat-syarat deku. Pasti dicalu. Syaratnya apa Pak Kunci? Syaratnya sira di waktu pengujuma kudu nyuguh. Krungu. Krungu kena ya nyuguhe. Nyuguhe siji bekaka kaya menteh ya. Iji bekaka kaya si menteh. Menteh. Keloro tumpeng koleng oh. Ya. Pengkoleng sing abang kuning kan? Iya, abang ya. Putih kuning. Iya, iya Pak. Oli wedange wedang pandrek, wedang pecikur, wedang kawah. Doli nganak-nakan ditutup pendong. Doli lawon putih. Oh. Krungu? Krungu. Nah, iya. Doli daging menteh kudu anak. Wis. Nggih, krungu-krungu kabeh. Wis krungu kabeh ya, awas hati-hati. Oh, prinsip sing Bapak Kunci jang dikliwat bongkar. Doli sira lamun balik sing kene engko ne sira dadi kunti anak bagen pun ko. Arep dadi kunti anak arep dadi wewe gomber pokoke kula masalah sugi. Iya, asal kecukupan. Asal seneng. Iya. Kanggo ngempani anak. Laki. Laki. Iya. Laki nirane aweh kunu menekku. Aweh. Bapak kawe masih penting mau wong mah. Syukur seneng ora kunu. Hari mati marep dadi apa muda di apa sih penting mah. Kita ku seneng ning dunyane ora kunu. Nggih Pak Kunci. Oleh mukanya rokok masih bersih ini. Oke. Singkelingan, oleh bukan singkelingan, konggan. Sira singkene dadi kuntianak, usahane sira sing dalam seminggu sepisan. Rokok. Sing seminggu sepisan. Sing dimaksud priben Bapak Kunci. Lamun sira usaha konon ta, bengi jumah baiknya. Ulati bayi. Sebab bakal pun di anak mangane bayi. Ningen di ana wong wetengan si wis tekan wulane. Sira kudu nunggu niken durung tekaning lain. Ola mun wis lair puh pangane sira. Pun mangane pun. Oh, dadi idep-idep wadah le tak kono. Iya. Bagian wis bagian arep mangan bayar mangan apa wis kula. Ini kulane doyan nih lagi. Wis jang ditoyane sebab dunyane jang dites mangan wayi. Jang ditunyane nambah. Iya iya iya iya. Dadi mekayane sing seminggu sepisan bengi jumah bae. Iya pun. Doli maka kita tes mangan bayi berarti dunyane nambah. Nah, dunyane nambah. Yen durung oleh patang puluh bayi. Ayuk baik, pagar luwe gak terlimpang kurang. Patang puluh bayi? Patang puluh bayi yang disirat syukur segala rupa. Patuk baik. Oke, sandangan nenek supaya wong aja pada katon yang sirat ya. Sandangan nenek kita kawani rambut seperti cek. Bila menduwani peti masa petikin mamberan aja katon wong gak wakandek baik sekandek. Rambut? Rambut kau bakar mangkat tinggok yang sirat strom. Maka bengi jumah? Maka bengi jumah. Gih, gih Pak Kunci, belah ngerti. Nyuguwe bekaka kaya menteh, daging menteh, tumpeng koleng. Tumpeng koleng. Wedang bandrek, wedang bejikur. Tulikan ditutup endok. Lawon putih. Iya. Lawon putih sepengadeg. Sepengadeg. Tulikulah kerjanya bengi jumah bae. Bengi jumah bae beli kena di dobel seminggu pindok, seminggu pindok telu beli kena. kudu bengi jumah mangan. Nggih. Oh. Nggih, krungu. Krungu napa perintah Bapak Kunci kula laksanakaken napa? Tapi awas lamun sirah melebihi dari pelaturan kun lamun ana bahaya Bapak Kunci ditanggung jawab. Nggih. Bonggan. Nggih. Sampun permisi, Pak. Kula wangsul. Terus tak jurung arep pentong asirat tiap bulan kudu mene ya. Nggih. Tiap tahun sirah kudu mene amun ngasai kemadiasa sok kelana. Nggih. Bapak Kunci hilang sepenjagongan. Orang burung alor, orang burung idule maning ketemu langkah baik. Ya, berarti kita asil. Berarti kita kadang ketutugan apa sih yang dipengen ini. Kadang nongkrong di rumah gedung, jalan-jalan numpake sedan, gelang gede, kalung gede, urip mewah, mati sarap dari ular, dari tikus. Terserahlah, yang penting ketutugan puas nih dulu. Balik sekian besar yang rambut dawa temen ini. Ciri wanci baca diri ketulis ke gawang janji. Buk wis tinggal tekaning mangsa wis ngajik tekaning wanci. Melaku nyari nyari nyari melek ayo nyari nyari melaku aja pak pincal bareng gak melaku nih bareng aduh itu melek daspan tarmit melaku nih bareng ayo sih kim bareng kim ayo melek Lirening pos ngaso teklok orang muter-muter aduh lah kasih main ngopi lah kasih main nginum pegel iki jagat sampe bengine ngomong-ngomong pada lu ki malam Juma iya buru ora iya. Kontrol ki merinding bae iya bener idi ngawit mangkat ki kape gak ngerti kin kan wis geger-geger ki isu-isu ki ngurung beli. Anak setan rajalela. Setan. Bayi akeh sing pada mati. Hah? Wong lairan anyar sing pada mati karo mboke gedhi. Idi. Si bener. Aja kira kok ngrungu kita ga ngrungu sarwan gani. Jadi sakin mah awas. Ya bagian pribadi kita kan tugasnya sis kamling, iya. Tanggung jaga keamanan. Iya. Dari Seki Ayu Makat Maning, priwen. Ya daripada kita merinding, mending bari tetembangan. Bari hiburan. Iya. Ambar aja pusing. Ayo, ambar aja merinding ayo. Yuk. Batur bebarengan jagat keamanan lingkungan. Saban pos kudu diisi, sematur dibagi-bagi. Sapang ngalor, sapang ngidul, sapang ngontrol, sapang dengkul. Sistem ring kewajiban kita bersama. Ajak pusing lan poma ajak bersulang. Sistem ring, sistem keamanan lingkungan. Masing-masing jaga ning kewaspadaan. Ning setiap lapangan salah siji keamanan. Pasti sukses pembangunan, ora kurang sandang pangan. Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Siskamling wis merata ning kota uga ning desa. Ayu bareng-bareng ningkatakan kewaspadaan kanggo nuju rakyat adil makmur dikurang sandang langpa. Siskamling wis merata ning kota uga ning desa. Batur bebarengan jaga keamanan lingkungan. Saban pos kudu diisi, sepatur dibagi-bagi. Sapa ngalor, sapa ngibul, sapa kontrol, sapa jentul. Ajak pusing lan poma ajak ngersulah. Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Masing-masing jaga ning kewaspadaan. Di setiap lapangan sarah siji keamanan. Sukses pembangunan, ora kurang sandang pangan. Ngantuk kan? Sakin makan tadi. Ngomong-ngomong, kelahiran anak guru. Lah, batu pada ngomong kelahiran lah. Setiap belok melu. Wah iya. Makanya terus bulan, makanya sugi mah. Hantar dagang es besut, modalnya 700 perak deh. Rupanya gue mau wujud baru batu. Iya. Thank you. Thank you. Dagangan ini bapak nilai dagangan ini. Coba susulana, anu kamat, anu susuli bapak nih kaki prima dikit. Ya Allah, sampai bulat bulat. Dia mau dalam dalam itu. Ayo lah, pada di cak dibulati juga. Cak akan dibulatnya ya. Pada dibulati, bapak. Jangan lo. Coba nggak melayu akan itu, bang itu melayu. Bang yang mendi, bang yang mendi. Melayu, bang yang melayu. Melayu. Bolana mau wadon. Mau nggak wadon sih menak naga mang. Terima, terima, bilangan, terima, terima, terima. Tempat masih ada. Eh, mana kak? Etan, etan, pulang. Di bapak nete gel tempat. Etan, pulang, etan. Kira apa, apa? Apa? Apa? Apa? Apa kune? Bimbing sih. Mama, mimi mati. Lailah, Allah. Mama Mimi mati, Mimi mati. Pide primen, primen asale primen. Primen asale nok, asale primen nok asale. Kine, aduh, lane wong urip aku guyu. Buktine ku sampe kedadian mengkene coba. Tadi primen, gini primen. Cak tak kalau anak yang singkat, tidak mau digambarin nangis gitu jawabnya. Nok, tir, pokat, mau ne primen anak primen asal le kejadiannya primen mamang. Beru nok. Mama, mimiku mau ne mulas ya mama tengeku. Berharu mimi nangis bayam berbulas cuma. Primen, primen terus. Kulai kuning mimi ku di kongkol luru dukun. Iya. Barang anu ku anak wong wadon, mak. Wong wadon? Iya. Wong wadon ini model apa? Wong wadonnya dubur. Dubur. Rambutnya dawa. Ting lambennya ga nandeng-andeng yang dubur lambennya ga mau wong ke. Kodin, kok. Kok, kodin. Wong wadonnya dubur. Iya. Kuning. Iya. Ning dubur lambennya? Nandeng-andengnya. Seruat, langkah maning. Kurang ajar ya seruat. Aja geret nyapal bon. Boleh benar. Terang. Kurang ajar. Sebab pak singaran setan siluman gulok bisa mencala putra, mencala putri. Tapi tur batur ri iki pirang-pirang kejadian geger. Blini kena dewek. Ya tapi nang apa sih blok melu? Guyub. Ya baru ade dewek. Dong kita kan luru pangan. Kayak ana waktune. Hampir lahir tunggal-tunggal bae. Jadi sakin triben coba. Yakin mah njaluk kesadaranane batur-batur, ya tulungkin mayong pinten si ora melu melek kandingin kene ki yang jagate masih bengi. Ya wis dedikin mah di ngomong kita mau permisi dingin gini wer, duduk kurang sopan gini wer. Ardian sih, ya. Tapi kita gak. Tapi kita bentuk mana nengannya ya. Ulane mana gini? Tangga nih kesampean. Iya. Jadi, ya wis, ya wis, terus ya wis ya, ya, ya, ya kita mak. Ya wis lah ya, yuk kalian yuk mana yuk. Ya wis. Ri diurus biar Ria. Ya, gimana di melek ibe kita permisi balik ini. Melek kan kita melek kan ora. Iya, udah tahunnya sih. Kan akhirnya tahu nih ntar lapor wale be. Ya ora kudu lapor sini Bang Awet. Iya kodin kok. Encan sekina kaya-kaya masih burung aduh. Coba masing-masing kikoprek ikini. Coba ditelitihi. Coba digulati. Setan itu rumah tuh ya hilang setan mah. Nok. Nah. Ndi. Golok kanok. Minlonganku mah. Kurang ajar. Tunggu nana. Ini kayaknya nok. Kaya-kaya. Beli kejagan. Nafsu kita kaya tur. Batur. Ayo bangat. Bi. Biar mendi, Bi. Eh. Apa? Bunyi makan yang sampai nar mendi. Kita. Wah, dia ke setan mau wadon kayak ban bengi-bengi. Lagi kulati bapane bocah sanja bae. Iya. Eh, rambut digeluh sih bengi-bengi makananku. Keramas. Jam satu bengi. Kayak ban dewek mau wadon. Coba mene. Mang lagi dinas lagi perlu. Siapa sih sampean bapane anune lakine? Laki kita buru-buru saten bocae lagi jering, lagi sakit, lagi takulati. Iya, wong nakal gulung-gulung. Perlu beli setiap anak wong lahiran mati anake mati boke. Ya kok wis wayahe mati bae, mati. Alang-alangan itu gak cucukan lah mati bae mati. Jangan tak kaya angkain, bukain mati dah sampean ku. Sampean ku bisulat duduk. Iya, ayo bisulat. Apaan sih ku lupa dan ganggu, bah kita lagi perlu keding ah. Oh, lemos. Beli perlu, kita lagi anak perlu. Coba. Awas, B ya, hati-hati ya, balik ke ya. Iya, hati-hati awas. Ya, angkat bi. Oh, wah, tungguan bung yang setan. Bangun sah, dada goyang kepala. temen duwe laki wis karuar wetengan wis tekan wulane tolika kaya Kang Yoyo ku priben pikire priben bawa rasane saban sore masih sore wis miyang ngomonge warae arpan sis kamling padahal si bumbuan sebab Kang Yoyo bakal balik ning umah ditawani dahar beli gelem dahar digawek na wedang susu kopi beli gelem dinu tuli priben biasane gari wong lanang sih eman sayang soten bakal wong wadon beli dewe tengan tuli kaya Kang Yoyo ku ngomong sih bengen mula pengen-pengen duwe anak kaya ngapa duwe keturunan ku yang senenge mbu lanang mbu wadon sing akhire kula wis ngandung sekali lahire bae. Wong lanange bisa demen wong wadon seje. Tuli apa kaya Kang Yoyo ku sampe hati taya. Tuli harus mikiri pusing temen gak berantemen duwe laki. Nasib temen urip kula duwe laki sabandi ora gelem mangan ora gelem minum tuli sabandina ditawani dahar digelem bae wisol kaya-kaya si wisoli pitung dina kian tek iken diteni kaya Kang Yoyo jam rolas nembe teka jam satu jam loro nembe teka tuli wong lanang ku priben bawa rasane bakal wis mengkiri mungkin temen di tapia Kang Yoyo kali sampeanku lagi mabok kelapa sampe kelalen mangan kelalen wong wadon ning omah sabandina masak ngegeri wong lanang ora duweni tengenan wong wadon soraina kula ku sabandina ngurusi Kang Yoyo esuk-esuk godhog banyu gawe kopi gawe susu lurus sarapan pagi apa segala kuli wong lanange ora gelem bae aku lagi lekas ngapa baes temen sih ya tuli kumang saya kita kupisan kalah pengen-pengen dua anak tempo wis dua anak Kang Yoyo nek udah kelalen demen wong sejen maning ta apa kudu mengkenen rumah tangga nek kita ku moga-moga bae jabang sing masing ning kandungan moga-moga mama niran jalu kongkon ele jalu kongkon sadar sing eman sing sayang tawano aduh kak langka eling-elinge kayaknya si gendeng-gendengnya tuh kayak Kang Yoyo hati sore-sore mesti turu bayampun lalang aja lalang ah. Tat, dekitat kenapa sih? Apa sih? Mambu kalau mau malu pisan, suwe pisan wis, hari aja balik-balik maning ongkoko bayi nikah nasis kamling tekang esuk Kang Bedug. Cak gawe kopi gak? Anu artis teman sih, aduh. Kopi. Ayo kita jadi gula nih. Jangan lupa kita jadi gula nih. Kayak mengkenek. Kang Yoyo, tulis sampean ku kenang apa sih Kang? Coba ngomong terang-terangan karo wong wadon Kang. Apa? Teka-teka kita kok sekudua seneng laki tas guyu karo batu. Tas obrolan, tas dungan, ngelokakan kabar. Kok teka-teka merengut nyewot? Apa sih? Lah, wis lah ngomong apa baik. Wong lanang bisa baik ngomong manis karo wong wadon. Toliku laku Kang karo sampeanku. Buka apa kaya sampean ku harapan di demen mamau Kang Yoyo. Sekin kula ku wis duwe kandungan, kandungan kula wis tekang wulan, next tekang wayahe. Ku kenapa sampean arang-arang balik ngumah? Ditawani dahar beli gelem dahar, kongkong nginum beli gelem nginum, kenapa sih Kang Yoyo? Aja gawe lalakmu kula temen sih Kang. Mampan kakang kan bakal sore makan sis kamring. Balik jam 1, jam loro. Tadi kudu maaf ya tuh, aja salah sangka. Pura-pura, sis kamling. Macem-macem, alesan dulu. Biasane wong lanang sih. Deleng wong wadon ayu mampir. Deleng wong lambene abang mampir. Deleng rambut keriting mampir. Macem-macem alasan kalau wadon. Bagian lewat banyak bukan ngawan yang cabang. Tapi kudu ya. Yang jadi aku pengen beranak, pengen gage-gage dua keturunan. Orang lah dene pikir apa apa tati. Tati aja lo tukaran baik lah. Kakang ki eman yang tati, eman yang kandungan kang lagi dikandungi tati. Emana sayanga. Ning keturunan ning kula sih sampean kedelok mangkat sore-sore. Singgal-singgal bengi enggak hari sore mangkat. Jam 1, jam 2 nembe teka. Ampun. Cangkem. Oke. Buru beli jangkat ki lagi ribut. Pakai setan merajalela unti anak boyan bayi laki gini. Ah, bocah ki. Betar paman. Setan. Kuntianak. Buru beli rabi nek lawer minggu mau mati. Idi. Kuntianak. Idi si Rama. Aduh, Kang Yoyo merinding, Kang. Ki, kandungane rabi nek lawer iku kandungane barang lahiran di parkin nangkuen mati karo bayine karo. Apa iya Kang Yoyo? Aduh. Aduh, Kang. Mulai pripin mangga kula kandungan wis gede wis tekan iya. Kang. Mulane sira kudu ngerti. Ki kita teh jare dek ki beli mangan, beli nginum. Saking emane ning kandungan. Pengen duwe anak waras urip tekan ning besuk kanggo sangu duwe kita. Udah disampein Bu, udah dibidemenan bi karo wadon ayu ya, iki Kang Yoyo. Wong lanang apa arane bakar abi meteng demenan ya, Kang Marian bae tukarane Kang kula merinding pisan Kang. Iya, Marian bae mending gak. Yoyo. Belang wetenge. Potong jambal jumbul mengkonon. Kang jumbul menek aduh. Iya lanang tau adon. Kayak kita, tak kayak bapak tuane, tak kayak tate. Dua-dua Kang. Kang Yoyo. Kulaku. Yenungkane mengkonon. Maafakan kesalahan ikulaku. Tak sangka kula sampean ning wong wadon mani, padahal kula si ngesel. Wajar, lamun tati cemburu ning laki tandane cinta. Kakang beli nyewot, kakang beli nafsu. Lamun wong wadon nyewot, laki nyewot ya kone tukar pegatan. Kakang sih sadar tati, jadi tati kudu ngerti. Kakang ki lagi bilang aku kandung. Aja sampai kayak buat mencoba wis irang wong sing korban karena putih anak Kang ah akeh beli siji loro wong. Sing bener Kang Yoyo. Ya Allah, tapi wonge wong wadon rupa kaken dukun, rupa kaken segala-gala. Akhirnya kelangka wong kep mati. Kang Yoyo. Mulane si Skamling iki lagi di kontakaken. Kelangka wong melek bengi. Kula pripun, Kang? Jadi tinggal-tinggal Kang, aduh kula karo sapa? Mana aturu dedongak. Moga-moga diparingi slamet. Ora madu cemburu dewe wadon. Ape gua apa wadon dewe ketarpan. Kang merinding temen kine Kang. Wis bengi kini jam 1 luwi. Gagat. Turu mana? Aduh ora sampeane kedhi. Weteng gue sulah nih, masa pengen turu barang bae. Aduh, kita kontrol. Kurang merinding sih. Kita harap menggeni nih jabar, menggenen. Ayo bareng ah. Menggenen ku melu. Iya melu. Tolong, tolong, tolong. Kang, mulai makannya pengen adus. Bengi-bengi mengkainin ku panas. Adus yang jerobain nih getok. Ya lo sampe aneh angsu. Kita sampe maling-maling anak pengen dia. Kang. Sing sayang yen dudu sampean sing dadi lakune. Tegese sedang rinting cicep kan. Aja adu-adu sih kamu nek. Iya. Panen di banyue. Acu. Sebelas teh randu kagian. Terjebak ya? Iya. Aduh, merinding temen kine. Oh, kita mempunyai jawab tapi. Kita ingat harus apa? Sirale, sirale baca ayat kursi. Hati berisi. Ah. Eh, siapa kau? Ayo, bener, bakal bener-bener. Wani, Mene. Selamat, Sira. Ayo, mudun, Mene. Aja uncang-uncang duriwitan. Ncak, ayo, Mene. Kian bapa satuan nenek, sing maraki wong lagi utengek oleh ulanek. Cak main ayo, kurang ajar. Cak, nanti metakan gaman ni kupengna gaman. Ajar teman si kudak pisan kuat, betul. Kabar baik beli berita baik jelas kita urut dewek kaki. Tapi moga-moga di pari selamat kaki. Tati dulu kok kita keliling ngerima tati. Aduh bang, gulai kemeter temen kang. Aduh. Kita deg-degan bewati. Anak kali pengen-pengen. Anak koli muja-muja. Aduh Kang, kok kita emang gini jabah sudah menangkir tadi. Aduh Kang, kula si mau mati. Aduh aja aduh. sedapat hati. Aduh, aduh, Kang Yoyo. Sing dicurigai kita ti anak montok. Sing lagi dicurigai niki, wong kene iki sebab purungu lingkungan kene anak wong nyupang. Anak wong nyupang. Nyupang bukti anak. Tapi data-data durung bisa kanggo bukti. Sebenarnya mak iki menunggu waktu ne bae. Anak sing arep serang. Anak sing dicurigani wong kene. Sapa kaya yo? Sebab kene guru dia ora tau bikin tapi saya iki bilang. Sapa Kang? Setirat berbudak-budak dunia ini. Siapa Kang? Ada bukti dia. Duh, Kang, itu marah panik banget. Satu aneh. Ayah, ya, aduh. Marah baik. Tapi, Kang. Ada bukti sing dicurigai. Anu pun, seruat. Iya. Anu pun apa sih kamu curiga? Maaf, waktu kita meeting sering ketemu kamu. Oh, udah ada seruat Kang Yoyo. Wani cak modun. Aja beribin aja beribin. Kita udah curiga. Mau kasih dua bulan kenal kah? Kang, udah mau konon kah? Apa? Kulaku sing nabi wa. kuatir maka ngari wong sejen silus bae. Terjadi apa bae mang sepodo? Kula iki kang pripen kang? Aja mengkonon berarti bakal mengkonon tati mentingakan diri sendiri. Ya tati aja sampai terjadi wong sejen aja kenang rugi. Mengkonon ora? Duruk-duruk kah apa neng gua? Apa sih kang Yo? Yo damar padang temen. Yo damar apa temen punya damar ancor-ancor bilang-bilang. Ancor-ancor. Ya. Eh siapa itu? Ya. Eh mang kelawer. Ay sudah enak-enak bay yo. Maksudnya? Aduh batu-batu rakyat temen kini lagi pada apa? Arab pada mendi? Hai takon apa sih Raki beli baru dewek semana baru rabi kita mati iya. Karena gara-gara ki kejadian setan kuntilanak wong jelasin wong nyupang kiyo wong nyupang kuntilanak kita dewek tas kandak kalau tadi yang ngadakan rabinya sampean iku almarhum mau gak kiwer ada bibir mau tekawer. Mung kita ke enda-enda wani, padahal maning hati mau pada bawe, pengen limpang bawe. Wirin, terus nangis. Sampai tak ajak kon mundun, enda-enda wani gak kita enda-enda jagoan. Ya jelas Buntianak. Wis jelas. Kita cos mata cos kuping, buru dewek. Hari kita kejadian yang... Keluarga kita mah kita beli baru. Tangga kita kejadian maning yo. Tanggane sampean? Iya. Ai kapan iki wingi iki? Jelas. Si Sruwet. Sing kurang ajar. Ajalah mundur. Apa sampean wis komplit data-datane? Wis kira perlu dewek. Ayo batu-batu kapan baru? Pantesan bakal bengi dalam maning nulis makan kibat batur kape ya. Jadi maksudnya kini kita pada nyerang orang gerbang ini ngumai emang lunduk. Iya ini emang lunduk. Aja duduk saking kita ngalang-ngalangi sebab bakat cara penyerangan mengkainnya kita penuh taruh data-data tapi bukti-bukti kang bisa diajukakan bukatan apa-apa. Ini wis jelas-jelas terang-terangan akhirnya sih pada kejadian yo. Coba kayak keren masa itu barakan baik waya pragat daripada entok wong sedesa nah wong kun besi si ini. Tapi mengkenen kita dua prinsip jadi ada dua cara kang lebih bagus jam priben kira-kira bening banyune kena iwake ya bakal cara penyerangan pakai gerodak gudung batur gak uwong dua perasaan aku ya. Sampean bener, artinya nuduh ning Sruwet. Jelas, terang. Aja mani sampean kita deh ke sana tebakan ning ati sini. Iya, sebab sering kali ketangguhan keluyuran ning waya bengi dewekan. Oh, ingat. Jadi sakian kanggon artinya gulati bukti sing pasti ayo pada kita diintik minggu main di sepion carane priben kerjane priben kok bakal bisa pasti ayo diserang berbarengan dimakanin priben sehingga keluargane lagi ngandung mustekang wayai wis batur-batur ini kena bedingin kok kita karyo yuk sendiri wis ayo tekad mati berapa apa yuk Riwen. Anak kari nih kene kok kari kon baturi nih kene. Putus kani kalau kari nih kene. Fair. Bener beli mengkonon? Yes, setuju wis. Jadi kita lawer gana mangkat. Jadi nyelidik. Intel lah. Apa sih kinki bener? Apa sih beli? Apa sih bokas surut dari dadian? Sebab siluman ku bisa mencala putra mencala putri. Tapi sering kejadian ku Sruwet baik ngomong takon maningkin Sruwet Ya mulane kinayu pada diselidiki. Yuk, yuk. Wis, jasiran iki pengin ya. Pengen ora pengin yo. Soale wis mules. Babi kita nek. Yuk, makan. Iya. Hati-hati. Waktu masih melarat dengan duwe ni gagasan, pengen sugi, pengen bisa mangan nyandang. Ngomong-ngomong wis meneng abai je wong lanang urusane wong wadon enya. Artinya wis bisa dirasa kena obat enak. Dudu bener-bener ya tuh wong lanang kok mangan kali kelapa, adus kali kecubungan, nginum kali gelegek aduk nikmah. Gede gunung masih gede. Kepadane kita seneng rasa kena bungalan bahagia. Iki sok bingung bakal mikiri wong wadu. Ari turu waktu itu. Peti tenimba. Bakal sore bak turu karo kita wong lanang. Engko jam 12, jam 11. Waktunya kita ngelilir pos laka. Ningati kita sejrone ngedeng apa to bocah iki wong wadon iki. Tek oleh tilangka. Apalagi ngemet baju mbokan kepengin ning ning dapur. Tek oleh tilangka. La la la la la. Rasa kidir maning pikiran. Rasa susah ning mana saking wis ora mikiri maning ni wong wadon koli turu kita bek turu maning esuk-esuk tangi ya wis ana ning iringan lah obat iki suruh. Di samping kejadian wong wadon kaya wong elik, kita hubungakan karo mekayane wong wadon. Sebab sejrone kita ngerasa kena seneng lan bunga mangan nikmat. Iki seruwet mekayane. Dagang batik ora. Bukan kaya bature dagang emas berlian bukan jual beli barang amanat ora kaya langu mak kebanjiran saya dangu dadi pikiran bisa. Apa sebabnya yang waktu turu sok waktunya kita ngelilir lah? Ucap diatur awal. lapan duweni sawijining tunangan. Bos bukan demenane, bukan wong kang berduit, pemborong iga, utawa wong kang duwe toko iga. Kegugu dewek kita ngomong. Mikiri bang wadon, aduh kita. Sampai iya seruat adul awak masih ayu kok kayak langkah bocah remaja lamun tok iya demenan main pacar karo wong kang sugi duitan saumpamane apa ngaca wong kang sugi kayak gitu. Umpung tuane langkah kikin, jangan harap tak punya anak yang tangin, hey, tangin. Uwis ngimpi, uwis sampun. Ngimpi apa jare? Ngimpi pulang rumah. Ngimpi uyu barang anu kepo, mak. Setan. Iki mengken mbok weru ari mbok ilang mimi tak penting mimi menawa mimi punten teng griya mawon mah ucang ayo deleng ning kamare mama ayo kita mah ayo ayo mbokan kita maturu karo siram buka boten kula turu dewekan bae mak no, mama bisa los di telemini bukan menat senok buru buka wede menat betul dok nak orang apa mama mak si mengenggan jari mimi rap wis wong lanang menengah bae berua nyandang berua mangan bae urut. Dadi lamun saumpama berubah endal loh. Baget. Ono. Kaya-kaya kula boten sumerep, mak. Mimi durung pernah. Pernah demenan, mak. Apa si mata dadi mengkel endok? Ngerti. Bengikin dia lagi turunnya mebergek bareng. Wis ora kenca, ora kencu, mangan segane putih. Iwake peda, lalabe jering tok segegem. Ketemu glimpang bareng. Kita juga sote bareng lilir kurang kan. Sang. Hah? Langka. Rasanya apa mama lagi mengkel dari dewek. kaya kaya lah menteka matukaran apa kaya kaya tukaran kina kaya kaya tapi kula sih aja tukaran mak Cangga, siapa sih ngora pegel ayo? Kudu blawe tukar koron, mama nira no? Aja tukaran mak, kuku larep ngomong karo mimi mak. Teka-teka sekudua gage nuku karo laki, sekudua priwen aa tamamai iin, kari-kari bermuka sinis, bari mancing terus mancing, cang lanangnya ngenti anak pinjapane, bukan diantar konon. Kok didilang ya, Ma? Wat? Suruh wat? Apa sih? Ayo apa sih? Camrene asih dengar pekajakan, ya. Anda apa yang kono gak kerungu kita kuyongan terungu sawu, Ma? Anda apa sih? Bun. Masa wong kanda kaya wong demenan sapa ning jero sapa ning jaba, wat? Ini seru. Idi, Kang Lunduk ngomong ku pasar baik terus pegel-pegel ketingku apa sih? Ah. Ku kaget nih kita ada wong laki rapi anak-anak turu barang bungut loyong. Pian wis. Urung jam nembe teka maning sing ndi kuponan liwat. Eh, Kang. Sing pengen kula ngomong. Sampean ku ajak kakek ngomong menengah baik. Gua mangan enak nyandang bagus numpak motor, bokat pengen mobil ya kali tuku mobil. Lanang ku akeh cangkeme temen si ku nunggu. Makanya dewek blibet sus gedingga. Arep teka bengi arep teka subuh. Sing penting sampean ku mangan wareg nyandang ana paranana ning jero teli ngomong ana priwet sing endi lan harus apa demenane camrana gimana apa sing diomong dicatet dicatet mi siraku ah kula blenak turun mi dasare kula arep takon terus terang karo mimi takon apa mimi sing di bae si mi sing di apa nesu kono bocahku kita rolok mendi-mendi mimi ku ana bae ngumah bohong mimi kula isin mi bakal bengi ninggalaken mama sedangkan mi burungu omongi tangga batur tangga batur kabeh pada ngomong yen mimi sugi mimi beli selamba mimi memancingan mi mimi nyupang tutup cangkeme sira bocah sira wong dadi anak buru mangan warung jandang bagus cakepe lancang temen sik iki aduh cangkeme lancang temen sik iki aduh lancang temen iki hey wet wet ngajar apa bengi ngajari bocah sira iki piwen sih tuman bocah lan ampun, ampun silakan. Apa? Kayak pinter pak kaya baik. Arab ngebugi rapi keding. Termangan nyandang sing wong wadon sampeanku. Rumah latang baik gawe nawan bengi beli rumah sata sampeanku. Awak sampai kayak gajah mati. Cang gawe apa sampean nama kaya pak? Sing kengelan wong wadon rawan bengi. Pani anak lakiku. Sok. Kau juga bingung, beli jeri-jeri kurutang gak isin. Celancang, anggur-anggur jengarannya nyupang. Non. Serama bocah, menang abai. Seno kejare siapa kun kunok? Kabim, maaf, gak ngabantur pada ngomong. Mama gak ngalami kun istirahat diomongin tukang lurus suket. Rabine walundu nyupang, walundu je nyupang, konon sirak. Eh, Kang Lunduk. Non. Sampean ku masih ngerongok ngomongnya wong sengit bae. Kita kan pengen wis ngomong ning sampean. Sampean meneng bae, ku cari kula. Arep nyupang, arepan priwen sing penting urip mangan warung jandang bagus sugi, mobil duwe sawah lega. Apa sih pada melu-meluan ngomong, pada melu-meluan pusing bae ku. Ya wis. Sang kita dewek atur. Seni temen. Maning-maning ini lo ngomong mokonan ajar. Aduh mi. Ampun ya seruat. Warawis bocah masih gitu. Tuman soalnya kini kone cangkame kandak. Tangga-tangga pada beru tau di gerang cangkame bocah kini. Wah. Seni temen masih bocah cangkame. Bunten. Siapa kamu? Alah. Tutupin lah. Tutupan lah, tutupan. Tutupan pirang-pirang maning jambang. Dibuka beli lawan, Gek. Padal. Dupak. Dupak, bapak. Dibuka beli. Setan. Napsu kita ada soalnya, yuk. Kodingin. Macer. Sampean Mang Lundu. Lundu. Rabine sampean di. Langka. Si benar ngomong jelas. Langka ya nok. Kinana ke? Anak sampean? Kula anak kula. Anak. Jelas. Oh, berarti jelas. Sampean ki berarti gawe bukan ini. Hah? Setan. Kurang ajar dasar pada bayi lanang wadone kok. Aduh. Kalau nduk terus terang kulaki karo rakyat-rakyat kabeh sedesa ki marak ning omah sampean kabeh. Iya. Sing maksud e arep nyerang ning omah sampean. Ning sampean kok ning rabi sampean. Lantarane punapa kun ku apa nyelang barang bi balik kena. Aja pura-pura bodoh, aja pura-pura bluruk. Hajar wer. Aduh. Nah. Ayo mungkir mana ya? Aduh. Gulati, coba digulati tapi nih. Bisa teh. Gulati jero. Gulati. Ayo Mendi. Mendi. Mendi. Jadi kancing berdua. Cecak menangannya cecak. Gerak. Aduh. Iya napa sih kini wong pada mainin kabek ya napa? Kalian. Anapa? Bisa buat. Apa? Kini anapa kini pada mainin kabek nih? Sampean kula ki terang-terangan arep takon. Sampean aja bohong sebab bukti wis dari saksi fakta wis bisa tanggo. Takon apa? Sampean piye sih pura-pura bodoh bae ki? Ih, takon apa bli ngerti. Kejadian pirang-pirang matine bayi lan wong kang duwe kandungan sing wisulane pada mati gara-gara sampean. Idi, kita nek kun ya kesembarangan teman sampean nuduh wong sing beli-beli. Mungkir. Mungkin sih lah. Aduh, ini salah. Iya, ini mah uangnya gak kun, mak. Nanti nak. Koi gue uangnya gak kun, ini gue sih gak kun. Iya, gue. Aduh, kurang aja. Terus. Iya, aduh, Kang Lunduk. Ayo bakar, rumah. Udah. Ayo. Oke, karena anak ya, Ki. Mie. nok mbok ira kunyupang punti anak nok pasang emah bener senok kuno ya yang paingan kita anu ayo umma diberhati barat dulur dulur dulur ayo di anu nih di bulak korek bulak korek bulak korek bulak korek senok aja marak marak umayan jauh mama asal kita selamat ayo nak ngiseni turunan turunannya sayong ya iya iya kumu turunannya sayong kumu surbet kurang hajar iya senok aja marak marak umayan iya